Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, juga pendengar Radio Al-Muba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan Kitab Tauhid. Bahasan kita sudah sampai pada bab syafaat. Kita sudah membahas makna dari syafaat. Kita juga sudah membahas bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat pada hari kiamat. Kita juga sudah menerangkan syarat-syarat untuk memperoleh syafaat. Kita sudah menjelaskan juga jenis-jenis syafaat. Sekarang kita masuki bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat. Kiat-kiat untuk memperoleh syafaat. Cara yang pertama adalah bertauhid kepada Allah dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertauhid maknanya adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah, tidak dicampur dengan ibadah kepada selain Allah. Tidak bercampur dengan perbuatan syirik. Maka yang paling bersih tauhidnya, yang paling bagus tauhidnya, dialah yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Lalu beliau pun menjawab, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, menjelaskan bahwa orang yang akan memperoleh syafaat, bahkan paling berbahagia dengan syafaat Nabi pada hari kiamat, adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Berkata Syekhul Islam rahmatullahi alaih, bahwa syafaat adalah sebab-sebab penyebab diperolehnya syafaat adalah bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan agama dan segala macam ibadah kepada Allah. Makin kuat keikhlasan seseorang, maka dia akan makin kuat memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain juga akan memperoleh segala macam bentuk rahmat dari Allah azza wajalla. Syafaat adalah salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya, dan orang yang paling berhak untuk memperoleh rahmat-Nya adalah ahli tauhid dan orang-orang yang beribadah secara ikhlas kepada Allah azza wajalla. Orang yang paling mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan sempurna adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah berdasarkan ilmu, keyakinan, lalu isinya diamalkan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik serta memusuhi orang-orang yang menolak kalimat tauhid. Mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk memperoleh syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ribuan kali mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak faham isinya, tidak mewujudkannya dalam kehidupan keseharian. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi prakteknya dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka perbuatannya menghancurkan ucapannya. Ucapannya la ilaha illallah, tapi prakteknya dia meminta kepada selain Allah, maka doa kepada selain Allah itu menghancurkan ucapan la ilaha illallahnya. Ya. Jadi yang pertama adalah kalimat tauhid dengan syarat-syarat yang terpenuhi dalam kalimat tauhid. Dia berilmu tentang kalimat tauhid, faham maknanya, dia pun ikhlas di dalam mengamalkannya, dia pun taat dan patuh kepada isi kalimat tauhid, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, inilah yang pertama. Golongan kedua atau syarat kedua atau amalan kedua yang menyebabkan orang bisa memperoleh syafaat adalah orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Sebab bacaan Al-Quranul Karim pahalanya nanti akan berwujud di hari kiamat, lalu akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada para pembacanya dan oleh Allah diizinkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Qur'an oleh kalian karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran sesering yang kita bisa, sebanyak yang kita mampu. Makin banyak, makin bagus, dan kesempatan untuk memperoleh syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga semakin besar." Itulah amalan yang kedua, ya. Amalan ketiga yang juga bisa menyebabkan orang-orang memperoleh syafaat adalah memperbanyak saum. Tidak hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah. Siapa yang memperbanyak saum sunnah, dia akan memperoleh syafaat. Saum itu sendiri nanti akan memberikan syafaat kepada dia. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar fashafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layli wal-nahar fasyafi'ni fihi qal faishfa'an. Sesungguhnya saum dan Al-Quran kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkatalah saum, ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi orang ini dari makan dan dari syahwat di siang hari. Maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Belum dijawab, berkatalah Al-Quran. Yang dimaksud berkatalah Al-Quran, kata Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan, qala sawabu qiraatihi, berkata pahala dari membaca Al-Quran. Bukan Al-Qurannya itu sendiri yang akan berbicara, bukan saumnya itu sendiri yang akan berbicara, tapi pahala dari saum, pahala dari amalan membaca Al-Quran. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Seluruh pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu akan berwujud pada hari kiamat. Adapun bagaimana wujudnya, wallahu a'lam bissawab. Nabi SAW tidak menerangkan dan tidak menjelaskan. Tapi wajib kita yakini, karena ini perkara gaib yang dijelaskan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu. Adapun di alam kubur, amal-amal kita berwujud menjadi orang. Dan bentuk orangnya tergantung dari amal yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan bagus, amal-amal soleh, maka amal soleh kita akan berwujud menjadi orang yang baik. Baik rupanya, baik tingkah lakunya, bajunya juga bagus, menyenangkan untuk diajak bicara, dan menebar aroma wewangian yang menyenangkan. Tapi kalau amal yang kita lakukan buruk, kita selalu dosa, selalu maksiat, selalu melakukan perbuatan yang dikecam dan dilarang, serta dibenci oleh Allah. Manusia-manusia pun jadi benci kepada dia karena keburukan perbuatannya. Maka nanti amal tersebut akan berwujud menjadi orang yang super nyebelin, buruk rupanya, buruk tingkah lakunya, buruk ucapannya, dan menebarkan bau busuk yang sangat menyengat. Itu di alam kuburnya. Sebagaimana hadis yang diterima dari seorang sahabat yang menjelaskan tentang alam kubur. Ketika Nabi SAW beres menguburkan seorang jenazah bangsa Ansor, lalu beliau duduk di areal pekuburan tersebut tanpa menduduki kuburannya. Para sahabat pun duduk. Lalu beliau menjelaskan tentang proses dicabutnya nyawa manusia sampai masuk ke alam kubur, sampai ditanya. Kalau dia orang mukmin, dia bisa menjawab. Setelah bisa menjawab, diluaskanlah di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dibukakan pintu yang menuju ke surga, lalu bertiuplah angin surga. Lalu datang orang yang bagus rupanya, bagus pakaiannya, bagus tutur katanya, bagus juga tingkah lakunya, dan menebar aroma wewangian yang menyenangkan. Lalu dia berkata kepada orang mukmin ini di alam kubur, kata orang itu kepada si orang-orang yang mukmin, berkata bahwa selamat, berbahagia, inilah hari yang telah Allah janjikan untukmu. Orang ini menjawab, wa kadzalika anta, faman anta, fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bi khair. Demikian juga engkau, semoga engkau dibahagiakan oleh Allah. Siapakah engkau? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Fawallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un an maksiatillah, fajazakallahu khaira. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau ketika di dunia, kecuali yang aku tahu, engkau ini orang yang paling segera cepat dalam melakukan ketaatan, tapi paling enggan dalam melakukan kemaksiatan. Maka Allah akan membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Ternyata orang yang menyenangkan itu adalah bentuk atau perwujudan dari amal soleh yang dilakukan. Itu di alam kubur. Adapun di akhirat, wallahu a'lam, tidak ada penjelasan bentuk dari perwujudan dari pahala. Terus pahala ini yang kemudian akan ditimbang pada timbangan. Nah, salah satu di antara peran dari pahala ini, pahala saum, pahala membaca Al-Quran, dia akan berbicara kepada Allah. Berkata pahala dari saum, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan di siang hari karena saum, jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Berkata Quran, kata Imam At-Tirmidzi, ayqala thawabu qiraatihi, berkatalah pahala dari membaca Al-Quran. Kata pahala bacaan Al-Quran ini, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur di malam hari. Malam hari orang ini tidak tidur karena membaca Al-Quran, maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat bagi orang ini. Lalu Allah memberi izin kepada kedua-duanya untuk menjadi syafaat kepada orang itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan sanad hadis ini hasan, yang menjelaskan bahwa salah satu di antara penyebab orang memperoleh syafaat adalah saum, selain juga membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah amalan ketiga yang menyebabkan kita akan memperoleh syafaat. Pertama tauhid, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah saum. Keempat, mendengarkan azan dan bersolawat serta berdoa setelah azan. Maka ketika kita mendengar azan berkumandang, maka hendaklah kita diam dan menjawab azan tersebut. Setelah selesai muadzin dari azannya, hendaklah bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu setelah itu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Maka siapa orang yang mendengarkan azan lalu menjawab azan tersebut, seusai menjawab lalu bersolawat dan berdoa, maka orang itu akan memperoleh syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat. Berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah SAW, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang setelah mendengar azan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Muhammad wasilah dan fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'antah, dan angkatlah beliau, Nabi Muhammad SAW, ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Siapa yang berdoa demikian, halallah bagi orang itu syafaatku pada hari kiamat. Jadi ketika kita mendengar azan, maka dengarkan dan jawab. Mengikuti apa yang dikatakan oleh muazin. Muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah seterusnya. Kecuali ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab dengan jawaban gimana? La haula wala quwwata illa billah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. La ilaha illallah, kita la ilaha illallah. Termasuk ketika ada muadzin pada waktu azan subuh menambah dengan tathwib, yaitu as-salatu khairum minan naum, kita juga menjawabnya dengan lafaz yang sama, as-salatu khairum minan naum. Karena Nabi SAW menyatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar seruan muadzin, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adapun selain itu, ikuti. Termasuk ucapan as-salatu khairum minan naum, ikuti dengan as-salatu khairum minan naum. Adapun doa orang-orang ketika mendengar as-salatu khairum minan naum dengan mengatakan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, itu bukanlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun isinya bagus, shadaqta benar engkau, wa bararta bagus engkau, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap hal itu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tapi itu riwayat tidak berasal dari Nabi SAW. Maka kalau itu bukan berasal dari Nabi, bukan bagian dari agama. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi bukan bagian dari agama, maka tidak boleh untuk kita amalkan. Nabi hanya menyatakan ikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Oleh karena itulah ikuti, setelah ikuti kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyatakan setelah faqulu mislama yaqulu muadzin tsumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Lalu bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi setelah kita menjawab azan, lalu beres la ilaha illallah, kita juga katakan la ilaha illallah, lalu kita bersolawat dengan solat yang kita baca di dalam tahiyat. Baca solawat itu, lalu setelah itu nyambung ke doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'antah. Orang yang demikian akan bersyafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu doa jangan ditambah. Dengan ditambah umpamanya ati muhammadanil wasilah wal fadilah, terus wad-darajatal aliyah, seperti itu ya, wasyaraf, wa apa namanya, wad-darajatul syarifah atau syarafah dan yang sejenisnya, maka tambahan itu tidak dibolehkan. Kalau kita menambah-nambah lafaz dari lafaz doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti menganggap doa dari Nabi itu kurang. Kita tambah saja biar tambah bagus. Berarti menganggap kurang terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kan isinya bagus. Iya, walaupun isinya bagus enggak boleh ditambahkan. Kalau Nabi tidak mengajarkan. Sama dengan salat subuh, kita tambah yang 2 rakaat jadi 3 rakaat. Ini rakaat yang ketiga bagus apa jelek? seluruhnya isinya bagus rakaat yang ketiga, ya. Apa isi rakaat ketiga? Fatihah, baca surat, ruku, sujud, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, bersolawat ketika tahiyatnya. Bagus, semuanya enggak ada yang buruk, enggak ada yang jelek. Boleh enggak ditambahkan? Tidak boleh. Walaupun isinya seluruhnya bagus. Kenapa? Karena ibadah adalah tauqifi. Ibadah itu tauqifi. Tauqifi itu baku. Dari sononya demikian. Dari Allah dan Rasulnya begitu, ya begitu. Jangan ditambah, dikurang, atau dirubah. Termasuk doa setelah azan. Dari Nabi-Nya begitu, ya sudah begitu. Jangan ditambah-tambah, dikurang, apalagi dirubah. Ya, inilah poin yang keempat. Mendengarkan azan, menjawab azan, bersolawat kepada beliau setelah azan, dan berdoa dengan doa setelah azan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan keempat untuk memperoleh apa? Syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Tapi banyak yang mau dan banyak yang kesampaian. Kelima adalah tinggallah kalau bisa di kota Madinah. Sabar terhadap seluruh penderitaan selama tinggal di kota Madinah sampai mati di sana. Pindah ke sana. Siapa orang yang tinggal di Madinah dan sabar terhadap situasi penderitaan di kota Madinah? Yang gersang, yang panas, yang udaranya kering. Walaupun musim dingin di bulan November, Desember, Januari dingin seperti di Lembang. Tapi kering, yang apabila mengenai kulit menyebabkan kulit ini mengalami iritasi. Ada yang belah-belah, ada yang hurik, ada yang gatal-gatal. Ya. Kalau pada musim dingin, demikian juga musim panas, ya panasnya menyengat luar biasa. Panasnya dari segala arah, dari atas panas karena cahaya matahari. Dari bawah udara panas karena udara tanah yang panas ini menguap. Udara panasnya menguap ke atas, terhisap oleh kita. Kita gak bisa nafas. Juga angin dari samping. Kalau di kita lagi gerah, lagi hareudang bayeung yang, terus bertiup angin. Apa rasanya? Enak, seger, dingin. Dan udaranya memiliki kelembaban yang cukup sehingga tidak merusak kulit, bahkan bagus kepada kulit. Tapi kalau di Madinah sana, begitu angin bertiup di musim panas, ngahyab itu terasa panas seperti kita sedang memasak kue di oven, terus tutup ovennya dibuka. Maka hawa panasnya menerpa wajah kita. Seperti itulah, ya. Sampai kita tidak bisa nafas. Belum lagi umpamanya karakter orang-orang di sana yang campur aduk, yang tidak menyenangkan. Belum lagi makanannya. Banyak penderitaan. Tapi banyak keutamaan di Madinah, ya. Ada Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di sana, satu kali sholat sebanding dengan berapa kali sholat di masjid lain? 1000 kali lipat. Satu kali sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali dibanding sholat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Di Madinah, di Masjid Nabawi juga ada raudhah. Raudhah adalah satu tempat di dalam Masjid Nabawi yang sekarang ditandai dengan karpet warna hijau antara mimbar Nabi zaman dahulu dengan kamar beliau. Beliau menyatakan inna baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara mimbarku dan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah siapa orang yang sholat di tempat itu akan dibalas oleh Allah dengan diberikan salah satu taman di antara taman-taman surga pada hari kiamat. Siapa yang berdoa di sana, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada daya tarik tersendiri di Madinah, ada Masjid Nabawi, ada Raudhah. Ada Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi thumma dhahaba ila Masjid Quba thumma shalla fihi raka'atain falahu ka'ajril umrah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, baik mandi ataupun berwudu, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba memakai mobil kira-kira cuma 20 menit. Kalau lancar 15 menit. Kalau agak macet-macet ya gak akan lebih dari 30 menit lah ya. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu berangkat ke Quba, lalu sholat di Masjid Quba 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umrah. Jadi besar sekali. Makanya Nabi SAW selalu berangkat ke Masjid Quba, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Ya. Nah, jadi banyak daya tarik. Tapi daya tarik ini seluruhnya daya tarik ukhrawi. Hanya di akhirat. Kalau di dunia tidak ada daya tariknya, malah membuat mungkin banyak orang menderita tinggal di Madinah dari aspek duniawi. Maka Nabi SAW menyatakan, la yasbiru ahadun ala lawaiha fayamut illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang bersabar atas penderitaan yang dia alami di Madinah, lalu dia mati di dalamnya di Madinah, kecuali aku akan menjadi syafaat bagi orang itu dan menjadi saksi pada hari kiamat bila orang itu adalah orang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, masih riwayat Imam Muslim, la yasbiru 'ala lawa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahida. Tidaklah seseorang bersabar atas penderitaan yang dialami di kota Madinah dari kalangan umatku, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat bagi orang itu pada hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan ya agar kita ini berupaya untuk meninggal di kota Madinah. Tapi jangan sampai disengaja. Datang ke Madinah, mau umroh ke Mekah, ke Madinah dulu, atau mungkin ke Mekah dulu, nanti pulangnya ke Madinah. Setelah beres, gantung diri. Biar mati di kota Madinah. Maka itu mah dosa besar. Kalau berbuat amal soleh di kota Madinah, dilipat gandakan pahalanya, sebaliknya. Berbuat dosa di kota Madinah, dilipat gandakan dosanya. Ya. Nabi SAW bersabda, man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha, fa ilayya ashfa'u liman yamutu fiha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, silakan meninggal di kota Madinah. Aku akan memberi syafaat kepada siapapun yang mati di dalamnya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan diterima dari Ibnu Umar. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah berangkat haji atau umroh, semoga yang hadir di sini suatu saat dipanggil oleh Allah ke sana, baik untuk haji ataupun untuk umroh. Demikian juga para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Kita ditakdirkan ke sana, lalu ditakdirkan jatuh sakit di kota Madinah, lalu mati di sana. Wah, luar biasa. Apalagi matinya lagi ibadah di dalam Masjidil Haram. Umpamanya lagi sholat tahajud, 2:30 berangkat, atau 2:00, atau 2:30, itu kebagian di raudhah, sholat tahajud. Karena kelelahan atau karena hal lain, dalam keadaan sujud di raudhah, sholat tahajud, geletuk maut pada hari Jumat. Aduh, luar biasa. Lalu diurus oleh orang sana dan disolatkan di Masjid Nabawi, disolatkan oleh jutaan orang dan pasti di kalangan mereka banyak ahli tauhid. Wah, sudah itu matinya, mati apa itu namanya? Husnul khatimah. Lalu diapakan? Dikuburkan di Baqi. Baqi itu areal pemakaman yang di sanalah dulu para sahabat juga dimakamkan. Ada Utsman bin Affan, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Hafsah. Itu dimakamkan di sana. Siapa orang yang dimakamkan di suatu tempat menunjukkan dia terbuat dari tanah tempat dia dikuburkan. Dan ini menunjukkan keutamaan. Kenapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dianggap manusia paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kedua-duanya diciptakan dari tanah yang sama dengan bahan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya seseorang diciptakan dari tanah tempat dia dikuburkan. Sedangkan Abu Bakar dan Umar dikuburkannya di mana? Di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tanah yang sama dengan tanah dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dahulu ada orang Syiah, ahlakahumullah, orang Syiah itu orang yang paling benci kepada Abu Bakar dan Umar, ya. Nah, dia menyangka Abu Bakar dan Umar itu dikuburkannya jauh, bukan di sana. Suatu saat Allah mentakdirkan dia pergi ke Madinah. Didapati, oh ini kuburan Nabi, di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya juga Umar. Dia tidak percaya terhadap hal itu, lalu bertanya, ini benar kuburan Abu Bakar dan Umar? Iya. Ini benar kuburan Nabi SAW? Iya. Lalu dia menangis. Lalu taubat dari kebenciannya kepada Abu Bakar dan Umar. Sebab tidaklah seseorang diciptakan kecuali dia diciptakan dari tanah tempat dia dikuburkan. Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Nabi SAW yang menyatakan bahwa mereka diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah penciptaan Nabi SAW. Dan ini merupakan keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka bila seseorang mati di sana, maka orang itu akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Asal matinya tidak direkayasa, tidak disengaja mengpeng di Madinah, ambil obat nyamuk, lek-lek-lek sebotol habis mati. Itu mah dosa besar dan itu su'ul khatimah, ya. Itulah amalan keberapa? Kelima, agar kita memperoleh syafaat, yaitu tinggal di Madinah dan mati di sana. Keenam, salah satu amalan yang menyebabkan kita memperoleh syafaat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Setiap saat yang kita mampu bersholawat, sholawatlah kepada beliau. Terlebih malam Jumat dan hari Jumat sangat dianjurkan baca sholawat, ya. Siapa orang yang memperbanyak sholawat, maka pertama, Nabi SAW akan bersholawat kepada dia. Allah juga akan bersholawat kepada dia, dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada siapapun yang memperbanyak sholawat kepada beliau. Beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Diberikan balasan 10 kali. Ya. Terus Nabi SAW pun bersabda, Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling aulan nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling layak memperoleh syafaat aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hari ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan yang menjelaskan dianjurkannya solawat. Dan solawat termasuk penyebab orang memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Terbanyak solawat. Asal solawatnya dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan membaca solawat-solawat yang bukan dari Nabi. Karangan orang lalu dibaca. Apalagi isinya bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Apa yang harus dibaca? Allah menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman. Ya. Allah menyatakan, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Datang sahabat, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli 'alaika. Fa kaifa nusalli 'alaika? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruh salawat kepada kami. Menyuruh kami untuk bersolawat kepada engkau. Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Lalu Nabi SAW menyatakan, Qul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih utama bila salawat yang kita baca adalah salawat yang kita baca dalam tahiyat. Itu lebih lengkap, bagus. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun salawat di luar itu karangan orang. Mana yang lebih baik? Yang berasal dari Nabi atau dari orang biasa? Dari Nabi. Sebab fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu bagian dari agama apa bukan? Ya, bagian dari agama. Agama sumbernya Allah dan Rasulnya, jangan dari orang. Nabi menyatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan oleh orang. Di zaman nabinya tidak ada, diada-adakan sekarang. Jauhi. Karena setiap yang diada-adakan dalam perkara agama. Dalam perkara agama, ya bukan dunia. Itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Adapun yang diada-adakannya urusan dunia lalu dipakai alat ibadah, gak apa-apa. Contohnya ada speaker ketika azan, speaker bid'ah tuh. Itu orang enggak paham, speaker urusan dunia atau urusan agama? Urusan dunia. Hanya dipakai alat ibadah, bukan cara beribadah. Adanya TV, adanya radio, adanya HP, urusan dunia atau urusan agama? Dunia itu mah. Adanya pesawat, dunia apa agama? Dunia. Tapi boleh kita pakai untuk kepentingan agama. Ketika kita haji atau umroh, ya gak mungkin pakai unta. Harus pakai pesawat ke sana, ya. Boleh kita gunakan kreativitas kita dalam urusan dunia untuk kepentingan pelaksanaan agama. Seperti dakwah, pelaksanaan dari agama. Pakai alat-alat yang kita buat tentang urusan dunia. Memakai speaker, memakai TV, memakai radio, memakai apapun. Termasuk internet. Ya, internetnya, TV-nya, radionya, urusan dunia. Hanya kita pakai sebagai alat untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ngarang-ngarang cara ibadah yang termasuk bagian dari agama, maka terlarang secara keras, ya, tidak boleh. Jadi berdasarkan hal itulah, maka bersolawatlah dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Anjurkan sebanyak mungkin bersolawat. Orang yang paling layak untuk bersolat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat. Tapi anehnya orang banyak mencap kita anti solawatan. Padahal yang kita larang bukan melarang solawatnya, tapi melarang melakukan kesalahan dalam bersolawat. Di antaranya mengambil salawat yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah yang keenam. Ketujuh, disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid ketika mati. Kalau ada satu jenazah lalu mati, disolatkan oleh 40 orang, apalagi oleh 100 orang, maka itu akan menjadi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Ya. Nabi SAW bersabda, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'a fih. Kata Nabi SAW, tidak ada satu mayit pun yang disolatkan oleh umat dari kalangan kaum muslimin yang mencapai 100 orang, seluruhnya memberi syafaat kepada dia, kecuali orang itu akan memperoleh syafaat. Ya, dalam itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, ma min rajulin muslimin yamut fayakumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang pun laki-laki muslim yang mati lalu dia disolatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Orang-orang yang menyolatkannya ahli tauhid. Kecuali Allah akan menjadikan mereka syafaat bagi si mayit ini. Adapun kalau yang menyolatkannya bukan ahli tauhid, dia suka sholat, suka melakukan ibadah, suka minta-minta juga ke kuburan umpamanya, dia berbuat syirik, nggak ada artinya itu. Atau menyolatkannya itu tidak ikhlas karena Allah, tapi karena dunia, maka sholatnya ditolak oleh Allah, doanya ditolak. Ada gak orang ikut sholat jenazah karena dunia? Ada banyak. Yaitu kebiasaan orang, kalau ada orang mati, keluarganya itu menyiapkan amplop bagi orang-orang yang menyolatkannya. Beres mensolatkan, si keluarga itu berdiri di mana? Di pintu. Setiap orang yang keluar dikasih amplop. Mungkin gak banyak, 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Kalau kaya mungkin 50 sampai 100 ribu. Dibagi semua orang yang sholat. Ya. Akhirnya orang muter. Masuk lagi lewat pintu sana. Biar dua kali. Ya. Akhirnya orang berharap besok siapa lagi yang matinya. Mudah-mudahan tiap hari ada yang mati. Biar tiap hari nyolatkan. Biar tiap hari dapat amplop. Akibatnya karena itu kebiasaan. Ketika ada orang mati disolatkan lalu keluarganya tidak membagi apapun, tidak memberi sesen pun, orang-orang kecewa. Orang-orang ngomongin itu orang pelitnya bukan main, dinyolatin gak dibayar. Lalu bilang, nanti kalau ada keluarga itu lagi yang mati jangan disolatkan lah. Pengen gratis aja. Zaman kiwari mana ada yang gratis. Sholat pun dibisniskan. Ada pahala enggak? Enggak ada pahala. Karena tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka stop kebiasaan memberikan upah bagi orang-orang yang mengurus jenazah, yang mensolatkan sampai yang menguburkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa orang yang ikut mengurus jenazah sampai menyolatkan, baginya akan diberikan satu qirata. Siapa yang ikut mengurus sampai pemakaman, baginya akan diberikan dua qirat. Satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Asal ikhlas. Kalau tidak ikhlas, hilang semuanya. tidak dapat apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan berikan apapun kepada orang yang urus jenazah, kepada yang memandikannya, yang mengkafaninya, yang menyolatkannya, sampai kepada yang menguburkannya, kecuali orang-orang yang memang pekerjaannya tukang gali kubur. Ya, itu mah pekerjaan, boleh dikasih upah. Adapun tetangga, kawan yang ikut menyolatkan, yang ikut memandikan, yang ikut memikul sampai ke kuburan, biarkan mereka diberi pahala yang besar oleh Allah berupa pahala satu qirat kalau sampai menyolatkan, dua qirat kalau sampai menguburkan. Stop kebiasaan memberi upah. Nanti enggak ada yang mau. Insyaallah selalu ada yang mau, ya. Nah, sekarang orang berlomba kalau ada yang mati itu berlomba-lomba paheula-heula ingin memandikan. Karena apa? Karena yang memandikan mah upahnya spesial, ya. Istimewa, bakakak atuh. Di samping uang gitu, ya. Berebut sampai bertengkar. Bukan karena ingin pahala, tapi ingin upah bayaran dari keluarga yang meninggal. Katurug katutuh, nuborok dirorojok, sudah jatuh tertimpa tangganya. Nah, itu tuh sudah jatuh tertimpa tangga, bahasa Sundanya tadi katurug katutuh, nuborok dirorojok gitu tanya. Sehingga gitu. Jadi berusahalah untuk disolatkan oleh sebanyak mungkin orang, ya, dan upayakan orang-orang ahli tauhid. Maka ketika kita Ramadan 10 hari terakhir banyak yang dauruh di sini, ratusan. Kita ajarkan tauhid kepada mereka. Geletuk ada yang mati di sini, disolatkan oleh seluruh peserta dauruh. Ratusan sampai penuh. Itu bagus apa jelek? Enggak jelek, enggak bagus, tapi super bagus. Insyaallah akan boleh syafaat, ya. Salah satunya jamaah kita, ya, Pak Deden rahimahullahu taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada beliau. Keberapa itu teh? Ketujuh. Disolatkan oleh minimal 40 ahli tauhid. Yang keenam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, memperbanyak sujud. Makna memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, orang Rabi'ah ini selalu membantu Nabi SAW. Ingin pokoknya berbuat kebaikan, menyediakan air untuk wudunya, mengambilkan barang-barangnya, membawakan barang-barang, selalu begitu. Suatu saat beliau Rabi'ah bin Ka'ab ini pernah bermalam di rumah Nabi SAW. Aku siapkan air untuk berwudu. Mondok di rumah Nabi tapi tidak merepotkan, bawa air untuk berwudu. Untuk kemudian malamnya beliau berwudu dengan air itu, kemudian sholat tahajud. Karena seringnya orang ini membantu, Nabi SAW menyatakan, is'al, mintalah kamu. Kata orang itu, aku tidak mau minta apa-apa kepada engkau. Dipaksa, minta. Enggak, ini ikhlas. Ayo minta apa saja, dipaksa. Ketika orang ini melihat harus meminta, lalu dia menyatakan, as'aluka an urafiqaka fil jannah. Aku hanya minta, aku bisa menemani dirimu di surga. Mintanya bukan minta dunia. Bukan minta uang, bukan minta harta, bukan minta hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi mintanya agar bisa menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat di surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Dalam riwayat lain, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, tolonglah aku, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Bulughul Maram yang kita pernah bahas, Hadis ini dimuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab Salatun Nawafil, salat sunnah. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, maksudnya sujud di dalam salat. Adapun sujud di luar salat enggak ada manfaatnya. Tapi sujud di dalam salat. Sedangkan kalau yang dimaksud salatnya adalah salat fardu, enggak bisa diperbanyaknya. Coba saya tanya, ya. Ada berapa kali sujud sehari semalam dalam sholat fardu? 17? Salah. Kalau 17 tidak sah. Berapa? 34 kali sujud. Sebab dalam satu rakaat kita berapa kali sujud? 2 kali sujud. Ya, dalam satu rakaatnya. Makanya kalau umpama yang 17 berarti satu rokaatnya satu kali sujud enggak sah sholatnya itu. 34 kali sujud. Bisa ditambah enggak? Tidak bisa. Jumlah rokaat sholat fardu tidak bisa ditambah. Kalau memperbanyak berarti memperbanyak sujud di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah memang enggak. Mau berapa puluh rokaat selama itu disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu memperbanyak sujud, maknanya memperbanyak salat sunat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada orang itu. Inilah 8 amalan yang menyebabkan kita memperoleh syafaat di hari kiamat nanti. Semoga Allah azza wajalla beri kita hidayah agar mampu mengamalkan ke-8 poin tadi yang menyebabkan kita nanti akan peroleh syafaat pada hari kiamat. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini. Kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang diberikan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan sangat jelas Ustaz menyampaikan kajian kita di pagi hari ini. Khotul iman azan Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kita akan menelpon di nomor 0222-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811-227-1476. Bagi pemirsa akun YouTube dan Facebook Radio Raja Bandung, kami persilakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Serta para pendengar Radio Sunnah yang ikut merilai pagi hari ini, silakan menghubungi kru-nya radionya masing-masing. InsyaAllah. Ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Silakan Pak Dudung. Pak Dudung dikecilkan dulu radionya, ada feedback. Pakai bahasa Indonesia ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyoleksi jenazah dengan harapan mendapat upah tidak akan dapat pahala apapun. Kalau dari pertimbangan, bagaimana kalau bagaimana tadi yang disoleksi apakah akan mendapatkan pahala kalau yang menyoleksinya seperti seribu tadi? Bapak terima kasih pertanyaan ini. Ulangi, bisa diulang Pak pertanyaannya. Bagaimana tadi jenazah yang disolati apakah akan mendapatkan pahala kalau yang menyolatinya ya putus. Bisa tapi ketangkap ya insyaallah. Jadi kalau orang yang menyolatkannya matre hanya mengharapkan uang, tidak ikhlas karena Allah azza wajalla, ya. Apakah jenazahnya dapat pahala apa tidak? Ya, barakallahu fik. Jenazah tidak memperoleh pahala dari sholat orang-orang yang menyolatkan. Pahalanya itu untuk orang yang menyolatkan. Tapi jenazah dapat keuntungan dari dikabulkannya doa yang dibaca oleh orang-orang yang menyalatkan. Takbir pertama baca Fatihah. Boleh ditambah sedikit surat. Surat pendek. Tidak ada doa iftitah dalam sholat jenazah. Takbir lagi, baca sholawat di takbir yang kedua. Takbir lagi, nah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma akfillahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa'akrim nuzulahu wa'asimadkhalahu wa'aksilhu bilma'i wa'thalji wal-bar sampai akhir. Nah, itu yang menguntungkan bagi jenazah. Dan doa yang dibaca oleh orang-orang yang menyolatkan, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Pertama, jumlahnya banyak. Lebih dari 40, apalagi ahli tauhid. Keduanya, doa itu diucapkan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jenazah yang disolatkan tahu enggak bahwa dia didoakan? Tidak tahu. Nabi SAW menyatakan, da'watul muslim li akhihi min dhahril ghaib mustajabatun. Bahwa doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan, doa itu mustajab, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bukan pahala yang akan diperoleh oleh jenazah yang disolatkan, tapi doa dari orang-orang yang solat. Makanya bisa dibayangkan kalau orang yang mensolatkan itu pertama orang-orang yang tercampuri perbuatan musyrik. Kedua, orang yang mensolatkan itu pamrih, ada keinginan untuk dibayar. Doanya tidak akan dikabul oleh Allah. Maka keluarga yang membagi-bagikan uang bagi orang-orang yang mensolatkan, berarti mereka ini merusak solat orang-orang yang mensolatkan jenazah. Merugikan jenazah. Karena apa? Karena doanya ditolak, sholatnya ditolak karena motivasinya duniawi. Maka merugikan si jenazah itu sendiri. Maka stop kebiasaan memberi upah kepada orang-orang yang ngurus jenazah. Jangan khawatir tidak ada yang mengurus. Insya Allah ada yang mengurus, banyak orang-orang yang ikhlas kok, ya. Kalau umpamanya di suatu kampung ada yang meninggal, terus gak ada yang menyolatkan, mengurus, ya, karena gak mau membayar umpamanya, hanya diurus oleh keluarganya, wah, sebarkan saja bahwa kampung itu demikian-demikian, pasti akan banyak dicela orang. Apalagi sekarang zaman teknologi, zaman internet, zaman media sosial. Maka para pemimpinnya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, ataupun KKD-nya itu akan terkena celaan. Karena apa? Karena membudayakan masalah ibadah dengan imbalan. Itu akan tercela, ya, dicela oleh Allah dan Rasul, dicela oleh sama manusia. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi nampaknya Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Pak. Halo Pak. Iya, silakan. Yang keras, keras, keras Pak. Silakan. Yang keras Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari siapa Pak? Iya. Pak Dadang. Ya. Pak Dadang. Si Baduyut ya. Kok suaranya kecil. Silakan Pak Dadang. Silakan Pak Dadang. Bagaimana? Membaca selawat dan membaca selawat dijaharkan apakah dikirkan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Pak Dadang di Cibaduyut. Bagaimana etika bersolawat? Apa sir, apa jahar, apa keras atau perlahan? Barakallahu fik. Salawat adalah doa. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berdoa secara lirih. Lirih itu apa? Perlahan. Tidak berteriak. Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'ullaha tadarru'an wa khufyatan lam ayatan wa khifatan. Berdoalah kalian kepada Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, dan dengan dalam satu ayat khufyatan, dalam ayat lain khifatan, dengan penuh rasa takut dan dengan suara yang perlahan. Wadunal jahri minal qaul, dan jangan mengeraskan suara ketika berdoa. Ketika suatu saat ada seorang yang berdoa dengan berteriak, dengan suara keras, oleh Nabi SAW ditegur, lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepada sesuatu yang tuli, karena engkau berdoa kepada Zat yang maha mendengar. Jangankan mendengar suara yang dibisikkan, di dalam hati manusia pun Allah mendengar dan Allah mengetahui. Berdasarkan hal itulah, maka adab ketika berdoa tidak dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang lirih, dengan suara yang perlahan. Dan sholawat termasuk di antara doa. Ini yang pertama, ya. Kedua, doa itu ibadah yang sifatnya wajib dilakukan secara ikhlas dan tidak boleh ada unsur riya. Untuk menjaga keikhlasan, sembunyikan doa kita, jangan sampai kalau bisa jangan diketahui orang. Kalau toh umpamanya di masjid yang ramai seperti ini, silakan berdoa walaupun diketahui orang, tapi perlahankan doa kita, ya. Siapa orang yang berdoa dengan keras, apalagi ingin dilihat, tuh saya lagi berdoa, orang-orang lihat, kan gak semua orang lihat ya, ada yang lagi ngobrol, ada yang di sana, lalu saya keraskan agar orang-orang semua tahu saya sedang berdoa. Itu ada unsur riya. Dan sholawat termasuk yang demikian, ya. Tidak ada kepentingan mengeraskan sholawat, karena yang kita harapkan pahala dari siapa? Dari Allah. Allah mendengar gak kalau kita suaranya perlahan? Ya pasti mendengar. Lalu untuk apa dikeraskan? Agar kedengaran orang. Kenapa kalau kedengaran orang? Agar memuji. Ya berarti tidak ikhlas. Si eta mah hebat sholawatna. Ya bagus suaranya gitu ya. Terus banyak lagi pakai speaker awong-awongan kemana-mana gitu ya. Dipuji orang, senang dia, maka tidak ikhlas. Bahkan kalau begitu bukan hanya gak dapat pahala, tapi diazab. Setiap ibadah yang dilakukan secara tidak ikhlas, bukan hanya itu ibadah ditolak, tapi juga diazab oleh Allah SWT. Silakan salawat sesering mungkin, tapi lakukan secara pribadi, jangan mengeraskan. Ketiga, salawat atau berdoa atau membaca Al-Quran dan yang sejenisnya hukumnya sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan dengan cara yang bisa mengganggu manusia, sehingga banyak manusia terganggu, yang upaya salawat atau baca Quran cecelubungan pakai speaker, di sampingnya ada orang yang sakit, di sampingnya ada bayi yang ogohan, sedikit umpamanya ada suara dia bangun nangis lagi ibunya repot, di sampingnya mungkin ada orang yang lagi sholat sunnah terganggu, di sampingnya mungkin ada orang yang lagi belajar besoknya ada ujian terganggu, maka mengganggu manusia dengan lisan ataupun dengan perbuatan diharamkan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya atau dari gangguan tangannya. Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang suka mengganggu tetangga. Walaupun dengan perbuatan yang sifatnya ibadah. Baca Quran keras-keras ya. Kemudian berdoa keras-keras, salawatan keras-keras, itu mengganggu. Maka terlarang. Adapun sesuatu yang memang harus terdengar keras seperti azan, seperti qomat, seperti pengajian yang memang harus disampaikan, maka itu mah boleh. Tidak boleh bersebut saya mau ceramah tapi sendiri aja ngaharewas, itu mah bukan dakwah. Tuh dakwah mah apa? Ngajak, ya. Ah, azan bisa ngaganggu batur, udah aja ngaharewas tong di sepikiran. Atau bukan ge azan, ya. Azan mah harus keras, harus terdengar oleh banyak orang untuk mengingatkan, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini. Mohon maaf cuma dua pertanyaan karena terbatas waktu. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Jazakumullah khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Raja Bandung. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM. Atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung.